Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala al-Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala walinakhtima kitab bimas'alatin azimatin muhimmatin tufhamu mimma taqaddam. Kata al-Syeikh rahimahullah, dan kita akan mengakhiri kitab ini dengan sebuah permasalahan yang besar, yang penting, yang dipahami dari apa yang telah lewat. Walakin nufridu laha al-kalam li'idhami sya'niha walikathrati al-ghalata fiha. Dan kami sendirikan pembahasan terkait permasalahan ini karena betapa pentingnya permasalahan ini. Walikasrati al-ghalati fiha, dan banyaknya orang yang salah memahami, keliru memahami dalam masalah. Fanaqul la khilafa anna at-tauhid la budda an yakuna bil qalbi wal lisani wal amali, fa in ikhtalla shay'un min hadha lam yakun ar-rajulu musliman. Kata Syekh, tidak ada khilaf bahwa sungguhnya tauhid itu harus dengan hati dan diucapkan serta diamalkan. Ini tauhid. Apabila hilang, kosong atau tidak ada sesuatu dari tiga perkara ini, maka seseorang tidak dikatakan dia sebagai seorang muslim. Apa itu pembagian manusia atau jenis golongan manusia dalam perkara tauhid, macam-macamnya, karena konsekuensinya harus ada tiga. Kalau begitu, ketika kehilangan salah satunya, ini sekarang kita akan masuk kepada macam-macam orang dalam permasalahan tauhid. Yang pertama, fa'in awafat tauhid walam ya'mal bihi fahuwa kafirun mu'anid. Apabila dia mengetahui tapi tidak beramal, ya, maka dia kafir, mu'anid, menentang, melawan, kafir aul wa iblis wa amsalihima. Seperti siapa Fir'aun? Fir'aun itu pada hakikatnya mengetahui, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa jahadu biha wastaifanatha anfusuhum dzulman wa uluwa. Jadi kondisinya Fir'aun dan para punggawa-punggawanya mengingkari tauhid dalam kondisi pada akhirnya hati-hati mereka itu yakin mengetahui. Wastaifanatha anfusuhum, ya, hati mereka itu tahu, mengetahui, yakin. Namun mengingkarinya dzulman wa uluwa. Sombong. Nah, tahu al-haq, tahu apa yang dibawa oleh Musa alaihi salam benar, namun sombong, mukabir. Tidak, sehingga tidak beramal. Seperti iblis juga. Iblis mengetahui. Sangat-sangat paham. Makanya iblis mengatakan khalaqtani min nar wa khalaqtani min tin. Engkau ciptakan aku. Tahu Rabbnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Bersumpahnya dengan sifat Allah, fa bi izzatika la uhyannahum ajma'in, kata iblis. Demi kebesaran engkau ya Rabb, aku akan sesatkan manusia seluruhnya. Ini iblis tahu. Tahu al-haq namun tidak beramal. Nah, ini jenis pertama. Qala wa hadha yaghlatu fihi kathirun minan nas yaqulun hadha haqqun wa nahnu nafhamu hadha wa nashhadu annahu al-haq. Baik. Tahu tapi enggak mau beramal. Ya kan? Ini sebab-sebabnya akan datang. Apa yang pada paragraf-paragraf berikut ini kata sih, perkara ini banyak orang keliru. Ya, penerapannya dalam permasalahan ini banyak orang yang salah kaprah. Mereka mengatakan ya ini hak kami paham ini. Ini sekarang Syekh masuk pada permasalahan bukan dari golongan yang awal. Kita selesai dari golongan yang awal ahli syubhat musyabbihun yang sukanya sudah tahu al batil ya apa sudah tahu al haq namun masih memperjuangkan kebatilan bahkan mendatangkan syubhat-syubhat. Sekarang itu selesai sudah syubhatnya semua terjawab masuk pada yang berikutnya dan ini penting makanya kata Syekh disendirikan di akhir kita kata Syekh ini permasalahan yang penting yang besar dan penting. Kata banyak dari orang mengatakan iya ini benar kami paham tentang ini dan kami bersaksi bahwa perkara tersebut benar. Walakin la nadbir an naf'alahu. Tapi kami tidak mampu untuk mengerjakannya. Katanya mereka. Walaupun bukan pada tingkat kekufuran namun ucapan ini banyak dilontarkan juga pada tingkatan di bawah kekufuran berupa kemaksiatan-kemaksiatan. Perempuan banyak ini, enggak berjilbab kain, saya masih belum bisa. Nah, suruh sholat ke masjid, saya masih belum mampu. Apanya yang belum bisa? Gitu. Intinya malas, intinya enggak mau, intinya hawa nafsu. Sama sekarang, walaupun ini sekarang dalam permasalahan kufuran, yang tadi bukan dalam permasalahan kufuran, namun ucapan ini emang sudah ucapan lama, kira enggak mampu. Bukan enggak mampu karena enggak bisa, tapi ya itu tadi. Kata orang-orang kami enggak mampu untuk melakukannya. Wala yajuzu 'inda ahli baladina illa man wafaqahum aw ghairu dhalika min al-'adad. Kata orang ini sebenarnya di tempat kita ini ya enggak bisa kecuali harus ikut masyarakat. Nah. Dan yang lain-lainnya dari uzur-uzur yang palsu. Walam yadril miskin, orang miskin kasihan ini enggak tahu. Anna ghaliba a'immatil kufri ya'rifuna al-haq walam yatrukuhu illa li syai'in min al-'adab. Kata Syekh ini miskin orang ini kasihan enggak tahu dia. Pada hakikatnya mayoritas a'immatul kubur pentolan-pentolan ahli kubur itu mereka sama mengetahui al-haq dan tidak meninggalkannya kecuali karena mereka yakni uzur-uzur palsu. Kama qala ta'ala isyaru bi ayatillahi tamanan qalila. Mereka membeli dengan ayat-ayat Allah ya dengan harga yang murah. Kekufuran dibeli. Nah, dengan apa? Ayat-ayat Allah dijual, dilepas. Sama dengan qalila, murah sekali. Enggak sesuai dengan nanti hasilnya di akhirat wal qiyam billah. Wa ghairu dzalika min al ayat. Dan yang semisalnya dari ayat yang ada, kaqaulihi seperti juga firman Allah, ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang ahlul kitab mengetahui Ar-Rasul alaihi salatu wassalam sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka sendiri. Oke, bagaimana orang tua mengetahui anaknya? Ahlul kitab tahu tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka tahu tentang anak-anaknya sendiri. Sifat-sifat yang disebutkan. Siapa Muhammad ibn Abdullah, bagaimana ciri-cirinya, bahkan bukan hanya Muhammad ibn Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang di sekitarnya, para sahabat, ini juga sudah ada ciri-cirinya. Dzalika mataluhum fit Taurat wa mataluhum fil Injil, ya kan? Kata Allah Subhanahu wa taala surat Al-Fath. Nah. Ini jenis pertama. Qala fa in amila bit tauhid amalan zahiran. wa huwa la yafhamu aw la ya'taqidu bi qalbi fa huwa munafiq. Jenis berikutnya, seseorang yang beramal dengan tauhid, dengan amalan yang zahir, dalam kondisi dia tidak memahaminya atau tidak meyakini dengan hatinya. Hatinya kosong dari ilmu atau tidak meyakininya. Nah, bahwa munafik. Oh iya, saya bertauhid, orang ini sholat, ikut jihad, puasa ketika Ramadan, haji, namun hatinya tidak ada keikhlasan. Nah, pada akhirnya hatinya enggak terima, namun dia beramal, saya baik, mau cari aman. Nah, wahwa syar minal kuffar al-khalis atau minal kafir al-khalis. Maka munafik ini syar, lebih jelek dari kafir yang khalis. Nah, ini pun akhirnya dari kisah orang munafik ini banyak para ulama mengambil istimbat hukum. Segala sesuatu kejelekan yang semakin tersamar, maka syar ini lebih jelek dari yang lebih terang. Makanya orang-orang yang mengaku sebagai salafiyin dalam kondisi mereka bukan salafiyin, ini lebih syar dibandingkan jamaah tabligh atau yang lainnya. Nah, karena orang mengira, nah dia di atas al-haq, sama munafik. Orang kafir yang khalis terang-terangan sudah orang Islam waspada terhadap orang kafir tersebut. Memang sudah dia tempatkan, nah, sebagai musuh. Nah, walaupun sekarang sebagiannya wal'iyadzubillah, ini juga, gara-gara ini juga. Babnya ini sekarang ya. Nah, mengatakan orang muslim gak boleh tentang kafir. Nah, qala innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Munafik itu tempatnya paling neraka, paling bawah. Neraka paling bawah. Wa hadhihi al-mas'alatu mas'alatun kabiratun tawilatun tatabayyanu laka idza ta'ammaltaha fi al-sinatin nas tara man ya'riful haqqo wa yatrukul 'amala bihi li khawfin aw naqsi dunya aw jahin aw mudar li ahadin. Kata Syekh, ini permasalahan yang besar, yang panjang lebar. Efeknya atau pembahasannya menjadi jelas bagi engkau apabila engkau memperhatikannya, ucapan-ucapan dalam ucapan-ucapan manusia ini. Engkau melihat orang yang mengetahui hak namun tidak beramal dengannya. Kenapa? Khauf. Ini permasalahan kekufuran, namun pada ikatnya sama dengan yang lain-lainnya. Ya. Walaupun tentunya konsekuensi akibatnya yang berbeda. Kalau masalah kufuran ya kafir-kafir. Kalau masalah kemaksiatan ya sudah, ima fasik, kezalim, fajir, dan yang lainnya. Namun sama. Nah, kalau melihat orang mengetahui hak, namun tidak beramal dengan hak tersebut, sudah tahu. Kenapa tidak beramal? Lihau, takut, ya, takut tidak dapat dunia, takut dikucilkan, takut yang lain. Seperti Abu Thalib, takut dikucilkan, takut kaumnya nanti didari dengan dia, takut. Atau dunianya berkurang, aujah karena kedudukan, dia sudah menjadi tokoh, sudah dikenal, sudah banyak pengikutnya. Nah, kalau menyuarakan al-haq nanti kehilangan pengikut. Aw mudarol ya hadin, basa-basi dengan seorang, ya, ingin biar enggak mau bermusuhan dengan orang. Wa tara man ya'malu bihi zahiran la batinan. Fa idza sa'altahu amma ya'taqidu bi qalbihi fa idza huwa la ya'rifuhu. Kata Syekh, dan juga engkau melihat orang-orang yang beramal secara zahir namun tidak secara batin, tidak meyakininya. Apabila engkau bertanya kepada orang ini, apa keyakinan hatinya? Faidahu ala ya'rifu. Ternyata dia enggak paham. Nah, sekedar ikut-ikutan atau yang lain. Nah, kata Syekh sekarang tentang permasalahan udur-udur, mencari-cari udur, meninggalkan tauhid. Nah, siapa hakikat sebenarnya orang yang bisa diberi udur dengan yang tidak? Maka kata Syekh, walakin alaika bifahmi ayataini min kitabillah. Wajib bagi engkau untuk memahami dua ayat dari Al-Quran. Yang pertama, ulahuma qauluhu ta'ala, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kalian minta udur, sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Kisahnya orang-orang yang memperolok-olok ya. Nah, perolok-olok akhirnya kul Allah turunkan ayat kul abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un. Lagak tadiru. Apakah dengan Allah dan Rasulnya dan ayat-ayatnya kalian memperolok-olok? Lagak tadiru. Jangan kalian minta udur. Sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Kalau faida tahakkota anna ba'da sahabah. Sahabah di sini bukan dari sisi istilah, namun mimbar. Ya sudah, artinya orang yang ketika itu tampaknya secara zahir bersama Rasul dalam keislaman. Nah, hati-hati ya, bukan maksudnya Syekh kemudian ada sahabat. Dikatakan Syekh di sini, kalau sudah jelas bagi engkau, sebagian sahabat yang berperang alladzina ghazau ar-rum ma'ar rasul sallallahu alaihi wasallam kafaru, ya. Sahabat yang berperang memerangi Rum di perang Tabuk bersama Rasul alaihi salatu wasallam, mereka menjadi kafir. Ya tentunya enggak ada sahabat yang kafir. Kalau kafir ya bukan sahabat kan gitu. Namun ini mimbab karena mereka ketika itu menampakkan orang yang mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebut sahabat. Fakat karena bersama ketika itu secara zahir saja. Ya tentunya sahabat Allah katakan radhiyallahu anhum. Nah, ya. Maka orang-orang ini yang berperang memerangi Rum, perang Tabuk bersama Rasulullah bisa kafir. Dengan sebab, bisa berarti kalimatin qaluha, dengan sebab sebuah kalimat yang mereka ucapkan ala wajhil mazhi wal la'in. Mengucapkannya itu berhendak gurau, main-main. Ini aja bisa kafir. Tabayyana laka anna alladhi yatakallamu bil kufri au ya'malu bihi khawfan min naqsi malin au jahin au mudara li ahadin a'dham mimman yatakallamu bi kalimatin yamzahu biha. Maka kata Syekh, ya itu jelas bagi engkau. Kalau orang yang mengucapkan kalimat kufur, beramal dengan kufur saja secara main-main bersenda gurau, itu kafir. Bagaimana dengan orang yang berucap dengan ucapan kufur, melakukan perbuatan-perbuatan kufur? Ya. Nah, kufur ini banyak ya. Termasuk diantaranya al-wala, loyalitas, walaupun pada sebagian bentuk wala. Nah, apalagi sampai ikut ke gereja, ikut nyanyi, badannya berjilbab, ikut. Ini alasan biar ya bisa diterima, enak. Nah, alasan-alasan udur-udur palsu. Beramal, berucap, kekufuran karena takut kurang harta atau kedudukannya hilang atau tadi mau basa-basi pinginnya dengan orang enak saja, tidak ingin cari musuh. Ya tentunya seperti ini a'dham, lebih parah dibandingkan orang yang berbicara dengan sebuah kalimat yang dia hanya bersenda gurau. Mengucapkan kalimat bersenda gurau, kalau itu kalimat kufur, kafir. Ya kan? Nah, apalagi ini karena takut. Ya, dari dia bersengaja menyengaja mengucapkan tersebut, takut kehilangan dunianya. Nah, khawatir kedudukannya, khawatir pengikutnya. Akhirnya dia berbuat, dia berucap. Seperti itu. Akhirnya tentunya ya lebih lagi sudah. Kalau yang bercanda jadi hukumnya kafiran, apalagi yang seperti ini. Nah, kemudian Wal ayat tsaniyah, ayat yang kedua qauluhu ta'ala. Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin man syaraha bil kufri sadran fa 'alaihim ghadabun min Allah wa lahum 'adzabun 'adzim dzalika bi annahum istahabbul hayata ad-dunya 'ala al-akhirah. Ayat yang kedua yang senada dengan yang tadi, ayat pertama itu, barang siapa yang berkafir dengan Allah Subhanahu wa taala setelah keimanannya, kecuali orang-orang yang mukrah, wa qalbuhum mutma'in, mukrah dalam kondisi terpaksa, terpaksa itu terpaksa betul. Nah, kalau tidak melakukannya mati dia, seperti itu, taruhannya nyawa, ya. Dalam kondisi hatinya tetap tenang dengan keimanan. Nah, ini diperkecualikan. Walakin man syaraha bil kufri sadran, tapi yang hatinya ini dia tidak terpaksa, hatinya juga menerima, berbuat, melakukan. Nah, menerima kufuran tersebut, fa alaihim ghadabun min Allah wa lahum adzabun adzim. Mereka mendapatkan murka dari Allah dan mereka mendapatkan azab yang pedih. Dzalika bi annahum mustahabbul hayata ad-dunya al-akhirah. Dzalika bi annahum mustahabbul hayata ad-dunya al-akhirah itu. Alasannya kenapa? Karena mereka lebih mendahului kecintaan terhadap dunia dibanding akhirat. Qala falam ya'dzurillahu min ha'ula'i illa man ukriha ma'a kaunihi qalbuhu aw ma'a kauni qalbihi mutma'innan bil iman. Allah tidak memberi udzur kepada orang-orang yang seperti ini. Khawatir jabatan, khawatir hilang dunianya, khawatir kurang hartanya, khawatir Allah tidak memberi udzur. Kecuali orang-orang yang memang ukrih, mukrah, terancam nyawanya, darurat sudah bagaimana? Dipaksa melakukan kekufuran, mengucap kalimat kufur, ya sudah, ini diperkecualikan. Hatinya masih tenang dan keimanan yakin. Nah, ya. Wa amma ghairu hadza, adapun selain yang mukrah ini, faqad kafara ba'da imanihim, sungguh dia telah kafir setelah keimanan. Sawa'un fa'ala khawban aw mudara aw mashaha bi watanihi aw ahlihi aw ashiratihi aw malihi aw fa'alahu ala wajhil mazhi aw li ghairi dhalika min al-aghrab illa al-mukrah. Orang yang seperti ini kafir, sama saja dia melakukannya karena takut, karena enggak mau cari musuh, berbasa-basi dengan orang, ya, atau biar sesuai dengan apa negerinya atau keluarganya atau kabilahnya atau karena harta, atau dia melakukannya walaupun yang lebih ringan dari itu, main-main, bercanda, enggak serius, atau dari yang lain-lainnya, dari tujuan-tujuan sifatnya duniawiyah, bukan karena masalah keyakinan. Nah, kecuali orang yang mukrah, kata Syekh. Qala fal ayatu tadullu ala hadza min wajhataini. Ayat ini menunjukkan tentang kafirnya orang seperti itu dua sisi. Al awwali qawluhu illa man ukriha. Bagaimana ayat ini menjadi dalil tentang kekafiran orang jenis ini? Yaitu dari sisi ucapan atau firman Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang yang terpaksa. Falam yastathnillahu ta'ala ila al-mukrah. Wa ma'lumun anna al-insana la yukrah illa 'ala al-kalam aw al-fi'li wa amma 'aqidatul qalbi fala yukrah 'alaihi ahadun. Nah, ucapan kecuali orang yang mukrah terpaksa, Allah tidak memperkecualikannya kecuali orang yang terpaksa, ya. Allah mengitlakkan ini orang kafir kecuali orang terpaksa. Dan kata Syekh diketahui, manusia itu enggak bisa hatinya dipaksa. Ya kan? Ya. Artinya menunjukkan betul-betul mukrah itu yang mendapatkan udzur. Ya. Paham di sini maksudnya. Jadi begini. Kata Syekh, maklum sudah, orang itu enggak bisa dipaksa, enggak bisa diikrah kecuali atas ucapan ataupun perbuatan. Ayo, lakukan ini. Nah, kan ini ya, pistol misalnya. Ayo kamu ucapkan ini. Enggak bisa kan dipaksa, ayo hatimu yakini seperti ini. Ya walaupun mau iya hatinya, ya ini kan ucapannya saja karena dia terpaksa pun. Masa bisa hati dipaksa? Ya kan? Sehingga orang yang melakukan kekafiran karena takut dunia dan yang lainnya, itu kan bukan mukroh. Ya kan? Berarti hatinya itu enggak ada keterpaksaan. Nah, berarti hatinya juga yang meridainya. Hatinya juga mengikutinya. Takut, takut apa? Takut kurang dunianya. Mana? Dan sisi mana mukrahnya terpaksanya dia? Qala amma aqidatul qalbi fala yukra alaihi ahad. Adapun keyakinan hati, mana bisa seorang dipaksa? Nah. Qala wa tsani, ayat yang kedua kata Syekh tadi yang mengatakan wajib bagi engkau untuk memahami dua ayat dari Al-Qur'an. Yang pertama tadi dan yang semisalnya, yang kedua qauluhu ta'ala dzalika bi annahum mustahabbul hayatad dunya 'alal akhirah. Qala fasarraha anna al-kufra wal 'adaba lam yakun bisababil i'tiqad aw al jahl aw al bughd lid-din aw mahabbatil kufri wa innama sababuhu anna lahu bidzalika hadzan min hududid dunya fa'atharahu 'alad-din. Ini pentingnya ikhwan. Kata Syekh, di sini Allah secara lantang jelas mengatakan sebabnya orang-orang itu kafir, ya, mendapatkan azab itu bukan karena i'tiqad. Bukan karena jahil. Bukan karena kebencian terhadap agama Islam atau bukan karena benci atau cinta kepada kuburan. Yang halal ini jelas kafir memang. Orang yang meyakini bahwa Islam ini batil kafir. Nah, orang yang menjaga agama Islam kafir itu jelas. Allah menyebutkan orang ini, sungguh mereka telah kafir dan mereka layak mendapatkan azab. Sebabnya apa? Mereka itu ingin mendapatkan bagian dunia. Istahabbul hayatad dunya 'alal akhirah. Mereka mendahului kecintaan mereka terhadap dunia dibanding akhirat. Jadi ini termasuk jenis kekufuran. Ketika seorang beramal dengan amalan kekufuran, meninggalkan tauhid karena sebab bagian dari dunia, itu pun kafir. Dan ini banyak orang yang enggak paham. Nah, dikiranya ya terpaksa, dikiranya ya bolehlah karena biar bisa. Kalau memang dirasa enggak mampu hidup di satu tempat yang akhirnya dia khawatir di kuburan, hijrah. Lalu dia mampu. Kecuali tidak mampu dan lagi. Nah, hijrah. Tinggalkan negerinya. Seperti itu. Nah, jangan kemudian gara-gara alasan dunia, karena masyarakat nanti mencela, masyarakat akhirnya mencibir, memusuhi dia, tidak ketahu kehilangan dunianya. Akhirnya gimana saya mau dagang duit dari mana? Kalau akhirnya masyarakat misalnya. Ini bukan alasan. Kalau memang betul-betul seperti itu dia tidak mampu melaksanakan agamanya di tempat tersebut, hijrah. Wajib bagi dia untuk hijrah. Nah, jadi kata Syekh, ini permasalahan yang besar yang perlu diketahui, permasalahan dunia. Yang pentingnya yang kawan perlu kita ketahui juga, hal ini pun walaupun hukumnya nanti berbeda, namun juga dalam permasalahan selain kekufuran, hati-hati. Kemaksiatan, sudah tahu. Ya, bahwa ini haram, ini pekerjaan di sini riba, sudah tahu ini melanggar aturan penguasa, sudah tahu, bukan belum tahu, sudah tahu, bermudah-mudahan. Nah, hati-hati, ya, saya nggak sampai kafir selama dia tidak menghalalkannya, tapi kemaksiatan semakin tufiran. Nah, semakin hitam hatinya. Terus sedikit demi sedikit, demi sedikit, akhirnya terbiasa dengan kemaksiatan. Tidak ada yang menganggap sepele permainan, tidak ada masalah. Orang-orang seperti ini kalau kita lihat, akhirnya rata-rata isinya masyakil. Nah, sudah tahu al-haq, ya, namun dia tidak beramal dengan al-haq. Karena gara-gara ini dunia, nanti dapat duit dari mana, nanti bagaimana nafkahnya, mau makan. Barakallahu ya ikhwan. Qala wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dengan ini berarti kita telah selesai dari pembacaan kitab Kasyfus Syubuhat. Makana minas sawaf fa minallahi wahdah wa makana minal khata' fa minni wa minas syaitan. Kalau memang ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Boleh. Boleh. Nah. Ngomong ucapan ini kalau enggak mati. Para fadhol. Mati yang lebih baik mati. Enggak sudi. Enggak sudi. Bagus. Nah, hukum asalnya seperti itu. Ya. Boleh. Namun disinilah artinya rahmatnya Allah. Ya. Mudahnya agama Islam ini. Sehingga walaupun itu sudah perkara yang besar, tapi kalau memang sudah taruhannya nyawa, Allah, rahmat Allah memberikan rukhsah hanya untuk silakan berucap-ucapan kufur, beramal-amalan kufur. Nah, yang penting muka seperti ini. Baik. Nah, Abdul Abu Talita. Nah, Abdul. Boleh, boleh. Ketika antum dipercaya mengelola, pertanyaannya tahu ya, jadi dipertunjuk jadi bendahara. Ya sudah, dia dipercaya berarti dia mengelola. Seperti itu. Kecuali ada aturan yang jelas. Pertanyaan, bolehkah dalam beberapa kondisi dipakai dulu uang itu bukan untuk bidang tersebut, namun sifatnya hanya sementara karena kan ceritanya ini sudah ada sebetulnya uang, ya hanya nunggu beberapa waktu seperti itu, boleh. Nah, yang penting itu tadi, ya, bukan untuk hutang ini kan sebetulnya dibilang hutang, namun sifatnya hanya sangat singkat, sudah ada uangnya sebetulnya, ya kan, hanya mungkin waktu yang sekeperket misalnya, makanya sebetulnya nggak ada masalah. Yang penting tadi itu, bukan memang niatnya untuk memakai uang itu tersebut dalam kondisi belum ada jaminan uang ini akan bisa kembali apa enggak. Contoh, yang seperti terlarang, dia dipercaya sebagai bendahara, akhirnya dia putar untuk usaha dia. Usaha ini kan ada kemungkinan gagal, kemungkinan untung. Enggak boleh ya seperti ini. Nah, ya, akhirnya bangkrut, akhirnya aduh afwal, mana pakai. Ya seperti ini haram, enggak boleh. Namun ini kan kondisinya lain. Ya, seperti itu. Barang-barang. Baik. Nah, apa-apa? Dia dari kecil dididik susah dia. Kalau latihannya banyak kuaris, kecil sampai gede, banyak kuaris. Apakah dia telah masuk ke yang tadi yang dikatakan tiga? Syubhat itu bisa menjadi udzur ya bagi seseorang. Namun memang akhirnya setiap tempat, waktu dan sifon ini berbeda-beda. Kalau menurut ana, ketika orang hidup di zaman sekarang seperti ini yang informasi itu sangat mudah didapat, ya, semua bisa kita cari, maka dalam kondisi seperti ini bisa jadi itu hanya udzur semata. Karena orang kalau jujur dalam mencari al-haq, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh mencari jalanku, Allah akan tunjukkan. Kami akan tunjukkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Namun pada beberapa kondisi terjadi. Makanya para ulama tidak ada yang mengatakan Al-Hafidz Ibnu Hajar, Al-Imam Nawawi dan yang lainnya dia keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akhirnya dia dikatakan sebagai mubtadi', akhirnya dia dikatakan sebagai Asy'ari. Lah, pada beberapa masalah asma wa sifat yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar atau Al-Imam Nawawi, inilah madhabnya, madhab Asy'ariyah. Namun orang yang tidak dihukumi dengan Asy'ariyah. Kenapa? Sebenarnya ulama diantaranya ketika itu masa tersebut memang luar biasa mazhab Asy'ariyah tersebar. Nah, sehingga dia tumbuh berkembang taunya itu ya. Nah, ya. Maka sama dengan ini. Intinya dilihat sikonnya ya. Nah, sekarang itu sudah banyak artinya mau mencari. Jadi dia khawarij misalnya ya. Tapi namun ada bantahan, ada penjelasan, ya kan? Seperti itu. Intinya, likul lima kaum makal. Pada setiap kondisi, ya, nggak bisa tergantung kondisi lah, tergantung sikon. Seperti itu. Bisa kadang iya, bisa juga tidak. Nah, seperti itu. Barangkali. Nah, baik. Kalau memang tidak ada, maka kita cukupkan sampai di sini. Enggak tahu masih atau kitab apa yang nanti akan kita baca. Sambil nanti musyawarahkan dalam pikir. Maka untuk pekan depan libur dulu ya. Insyaallah kita mulai entah pembacaan kitab apa pada dua pekan berikutnya insyaallah. Subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.